السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka. Kita sampai pada muka surat yang ke-23. Faktor-faktor yang boleh mendapat kasih sayang, mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang keempat iaitu merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faktor keempat ini agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita dicintai oleh Allah ialah merenung ayat-ayat. Ayat-ayat di sini maknanya ialah tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Bukan suruh kita baca Quran saja, ayat Quran itu pun juga ayat juga. Tetapi ayat di sini ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kita kaji, bila kita renung, bila kita perhati, bila kaji, kita teliti kekuasaan Allah pada tanda-tanda yang Allah Ta'ala ciptakan, disitulah kita nampak kehebatan Allah. Bila kita nampak kehebatan Allah, maka timbullah perasaan sayang kepada Allah. Banyak orang sekarang dah tidak ada masa untuk memerhatikan ciptaan Allah. Nak tengok malam, nak tengok bintang malam-malam pun dah tak sempat. Tak sempat. Sebab dia tengok bintang di TV. Lebih daripada bintang di langit. Orang dulu-dulu dia kaji bintang, dia suka tengok bintang, dia perhati bintang. Bila dia tengok bintang tu saja, dia sudah tahu kekuasaan Allah. Maha bijaksana, maha kuasanya Tuhan menciptakan cakrawala. Tapi disebabkan kita hari terlalu sibuk sangat, tak sempat nak kaji. Orang putih dia kaji bintang-bintang. Dia ada balai cerap dia. Kita tunggu anak bulan Ramadan dengan anak bulan Syawal. Ya. Baru sibuk pergi tengok anak bulan. Tidak tak ambil tahu langsung. Lantaklah macam mana bintang, macam mana bulan pun tak tahu apa. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita pati. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سورة آل عمران آيات 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawat. As-samawat, ulama tafsir mengatakan penciptaan semua bumi. Fi khalqis samawat, semua langit. As-samawat maknanya semua langit. Dia tak sebut di situ langit saja-saja. As-samawat maknanya langit-langit. Berapa langit? Semua langit. Kadang-kadang kita sebut langit itu 7, sab'an syidada, 7 lapis yang gagah-gagah. Wal ardi, dan satu bumi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Kenapa langit itu digunakan perkataan jamak plural? As-samawat. Patutnya guna perkataan inna fi khalqis sama'i wal ard. Pada penciptaan langit dan bumi. Tapi di situ disebut as-samawat, menunjukkan bahawa langit itu banyak. Langit ni banyak. Kita buka dalam kitab berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Langit yang mula-mula adalah bentuk air. Langit yang kedua adalah bentuk besi. Langit yang kedua adalah bentuk tembaga. Langit yang ketiga adalah bentuk berbeza-beza. Sampai langit yang paling tinggi. Yang perbezaan. Langit itu berbeza. Dan Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa langit itu banyak. Yang paling disebut oleh Allah ialah As-sama'ud dunia. Langit dunia. Yang paling hampir dengan kita. Yang bila Rasulullah naik ke Mi'raj itu, Rasulullah menceritakan bahawa Rasulullah melalui lapisan air. Lapisan air itu apa? Ini yang kena kaji. berada di antara bumi dengan langit itu satu upaya, satu benda yang berupa satu lapisan yang mungkin hari ini kita boleh sebut sebagai lapisan ozon yang menghalang cahaya dan matahari direct sampai kepada kita. Ini yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadis baginda tentang langit. Begitu juga dengan bumi, wal ardi, dan diciptakan bumi. Kenapa bumi digunakan perkataan singular? Kata-kata mufrad. Kenapa tak digunakan bilangan banyak, bilangan jamak? Menunjukkan bahawa bumi yang macam bumi kita ni cuma ada satu. Bumi yang macam bumi kita ni ada satu saja. Tak ada tempat lain bumi macam bumi ni. Tidak ada kehidupan macam bumi ni di planet Marikh, planet Neptune, planet Zuhal, tak ada. Jangan tuan-tuan harap boleh cari buah durian di planet Zuhal, tak ada tuan-tuan. Yang ada ini cuma ada di bumi. Jangan tuan-tuan harap kok jumpa penyapu di planet Mushtari, tak ada. Yang ada hanya di bumi saja dan di Selangor. Ini benda-benda yang benda itu cuma ada di bumi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wal ardi. Kalaulah kehidupan macam bumi ini, kalaulah ada kehidupan macam bumi ini ada di bumi lain, ada di tempat lain, tak terlaksana segala hukum. Tuan-tuan bunuh orang di bumi, tuan-tuan ambil kapal terbang pergi duduk bumi lain pula. Jenuh, polis cari. Yang duduk di bumi ini pun polis tak jumpa. Nurin, pembunuh Nurin lah tak jumpa. Ayah Pin lagi tak jumpa. Nah, kalau lah kata ada planet yang boleh tuan-tuan duduk, ada planet yang boleh kita tinggal, tak terlaksana hukum. Dia kahwin di bumi, dia cerai tinggalkan isteri dia tak bagi nafkah, dia pergi lari planet lain. Mana nak cari, nak claim nafkah bulanan mana? Sebab hari ni orang putih duduk kaji. Boleh tidak duduk di planet Mars? Hantar robot, hantar angkasawan robot untuk meneliti macam mana status tanah, macam mana kandungan tanah, boleh atau tidak udara wujud atau tidak, air ada atau tidak di planet Mars. Kalau ada, kita nak duduk sana. Allah awal-awal bagi tahu, tidak ada macam mana di bumi, tidak ada di planet lain. Tuan-tuan rujuk di dalam surah Al-A'raf juzuk yang ke-8, muka surah yang pertama, Allah Ta'ala sebut walaqad makkannakum fil ardh. Sesungguhnya kami hanya jadikan tempat tinggal kamu di bumi saja, tidak ada tempat lain. Dan kehidupan di bumi saja ada kehidupan. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kami jadikan bumi ini penghidupan. Di tempat lain tidak ada penghidupan macam bumi. Terang-terang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Jadi Allah Ta'ala lebih canggih lagi. Sains lebih canggih. Sains dalam Quran lebih canggih daripada yang kita duk kaji. Manusia baru mengkaji. Sedangkan Allah sudah memberitahu awal-awal, tidak ada kehidupan di planet lain. Baik, Allah kata kajilah di langit dan kajilah di bumi. Dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok bumi, tengok peta bumi saudara. Tengok benua Afrika. Struktur badan orang Afrika, susuk tubuh Afrika, warna kulit Afrika. Kemudian tuan-tuan bawa sampai ke negeri Arab. Bentuk macam mana berubah. Daripada orang-orang Arab sampai ke Pakistan, Afghanistan, sampai ke Iraq, Pakistan, Afghanistan, sampai ke Hindustan. Bentuk badan mereka. Kemudian turun pula ke India Selatan. Turun pula ke India Selatan, turun pergi pula kepada Myanmar, Thailand. Bentuk badan mereka. Bila mari ke Myanmar, rupanya adik-beradik macam Thailand. Bila mari kepada Thailand, mukanya macam muka orang Melayu. Bila turun ke Melayu, turun pula ke Indonesia. Mukanya macam muka Melayu juga. Naik ke atas sikit, naik Vietnam pula. Naik Vietnam, naik Laos, muka dia macam muka Cina. Naik ke Cina pula. Mata sempit apa. Naik ke Cina, pergi pula ke Korea, ke Jepun. Mukanya lebih kurang sama. Ini cuba tengok bentuk-bentuk ya, populasi kaum yang Allah Ta'ala letak di atas muka bumi ini. Ya, perumpamaan itu. perumpamaan penciptaan Allah Ta'ala. Kenapa bentuk macam ini, kenapa bentuk macam ini. Allah Ta'ala suruh kaji. Tetapi ada setengah orang, dia kaji-kaji, dia tak jumpa. Ada dia tanya pada saya, dia kata, Ustaz, kita ni manusia daripada Adam. Kalau daripada Adam, kenapa banyak bahasa? Adam tu pandai banyak bahasa apa? Adam bahasa apa? Berbicara bahasa apa? Kenapa sekarang ni manusia berbagai-bagai bahasa? Orang yang kadang-kadang kita dengar dia cakap, macam tak ada makna. Tapi ada makna. Ya nadai, ada kata-kata, nampak? Nampak macam tak ada makna, tapi ada. Ada makna. Tengok Spanyol cakap, tengok Mexico cakap, macam tak ada makna. Tapi bila cakap tu, macam-macam ada makna. Sebab tu orang kita minat tengok cerita Spanyol, Mexico. Faham tu? Faham, puan selalu tengok suri-suri rumah tangga. Haji tengok. Ya, Pedroso lah, Alonso lah, semuanya dia faham lah. Daripada mana datangnya bahasa yang berbeza-beza? Kata kita ni datang daripada Adam. Tok kita Adam, nenek kita Adam. Kenapa bahasa berbeza? Apa tuan-tuan nak jawab? Takkan Adam banyak bahasa? Dia ada 6,000 bahasa. Suku-suku kaum saya dia ada berapa? Suku bahasa saya dia ada berapa? Kita bubuhlah sekarang 6,000 bahasa. Daripada mana datangnya? Kaji ya. Allah Ta'ala buat. Cuma yang kita nak sebut bahawa kalau manusia bertutur dalam satu bahasa, nampak sangat Allah tak cerdik. Kalau manusia hanya bercakap dalam satu bahasa, cerdikkah Allah? Tak terer Allah. Kita kata Allah Maha Berkuasa. Maha Berkuasa, dia boleh buat bahasa yang berbeza-beza. Man berbeza. Man bagi orang Melayu, nama orang. Man mana man? Man bagi orang Arab, siapa? Man bagi orang Hindustan, perasaan. Man, merah, man, perasaan. Bahasa Hindustan, yang mana faham lah. Daripada satu perkataan, jadi banyak. Air bahasa kita. Ayak bahasa utara. Ayo bahasa parit. Tang air saja pun tak berbeza. Ma'un bahasa Arab. Tangi bahasa India, kami. Mai gawa putih, mai water pula. Berbeza pada satu benda. Menunjukkan Allah Maha bijaksana. Satu benda, banyak bernama. Kalaulah semua guna air, nampak Allah tak cerdik kerana tidak mencipta banyak benda. Sebab itulah muka kita berbeza. Nak tunjuk bahawa Allah Maha bijaksana. Allah Maha berkuasa. Tak serupa pun siapa yang datang hari ini. Bukan setakat tak serupa muka, mata tak serupa, hidung tak serupa, gigi tak serupa, suara pun tak serupa. Mana dah sama? Cap jari tak serupa, tapak kaki tak sama. Darah pun tak sama. DNA pun tak sama. Sebab Allah Ta'ala kata, itulah kekuasaan Allah. Pada diri kamu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum, kata Allah, pada diri kamu itu ada tanda. Yang ni yang Allah Ta'ala suruh kita kaji keadaan di langit dan keadaan di bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perselisihan malam dan siang. Al-lail wan nahar, disebutkan malam dulu baru disebutkan wan nahar. Banyak ayat dalam Quran disebutkan malam dulu, baru disebutkan wan nahar, siang. Malam dan siang. Kita jangan sebut siang malam. Allah sebut malam dan siang. Mesti ada sebab kenapa Allah mulakan dulu dengan malam dan mulakan kemudiannya dengan siang. Macam Allah Ta'ala sebut jin dulu, barulah manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Mesti jin dulu. Minal jin nati wan nas, baru manusia. Kenapa Allah sebut jin dulu? Kenapa tak sebut wa minan nasi wal jin? Tidak. Kenapa Allah gunakan jin dulu, baru sebut manusia dalam Quran? Sebab menunjukkan bahawa bilangan jin lebih banyak daripada bilangan manusia. Jin lebih besar daripada manusia. Nampak? Daripada segi size, daripada segi kuantiti, jin lebih banyak. Maka yang banyak Allah letakkan di hadapan yang hak kurang letak di belakang. Begitulah dengan keadaan malam dan siang. Malam itu lebih meliputi. Malam itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Malam itu lebih terasa kehebatan Allah. Malam, sebab itu didirikan sunat malam. Solat malam. Kita tak sebut mendirikan solat siang. Yang disuruh kita ialah qiyamul lail. Tak disuruh pada kita qiyamun nahar. Malam itulah yang dijemput Nabi Muhammad untuk dimi'rajkan. Semuanya pergerakan pada malam-malam. Menunjukkan bahawa malam ini satu malam yang sangat sesuai. Satu masa yang sangat sesuai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wan nahar dan waktu siang. Waja'annan nahara ma'asha. Dijadikan siang untuk mencari kehidupan. Tadi malam, sekarang sudah siang. Pertukaran malam dan siang tak terasa tuan-tuan. Tak ada terasa pun. Sesuatu pertukaran kadang-kadang kita terasa. Tapi pergerakan bumi tak terasa. Bumi sekarang ni berpusing. Laju pusing dia. Tapi kita tak pening pun. Tak ada orang pening bila bumi berpusing. Ada tuan-tuan terasa bumi ni pusing? Tidak. Gempa bumi baru terasa. Selagi tak gempa, selagi tu tak rasa. Padahal bumi itu sendiri berpusing. Kenapa kita tak terasa? Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Kalaulah kita terasa bumi berpusing, apa kerja pun tak boleh buat. Semayang pun tak boleh buat, apa tak boleh buat. Maka kehidupan tidak akan berlaku. Orang tanya kepada saya, Ustaz, di antara dinosaur dengan Nabi Adam, mana dulu yang ada? Adakah dinosaur pupus baru Nabi Adam datang? Atau ketika Nabi Adam turun ke dunia, dinosaur masih wujud? Al-Quran bagi jawapan, dinosaur mati dulu baru Nabi Adam turun. Kalaulah dinosaur masih wujud, Nabi Adam pun turun, dimakannya Nabi Adam. Macam mana nak jadi khalifah? Macam mana nak jadi mustakhlifukum fiha? Menjadi wakil Allah di muka bumi? Kalau ada binatang yang lebih gerun, yang lebih besar, yang mengganggu kerja-kerja manusia. Sebab itu Allah pupuskan dinosaur. Saintis-saintis Amerika cuba menghidupkan balik dinosaur. Mula-mula dihidupkan dalam bentuk taman, nama dia Jurassic Park. Bayangkan macam mana satu taman, satu pulau yang penuh dengan dinosaur. Lalu mereka pun jumpa telur dinosaur di Rusia. Konon-kononnya nak diramkan. Telur dinosaur yang sudah berusia jutaan tahun. Nak diramkan supaya dinosaur ni hidup balik. Jawapannya takkan hidup. Takkan hidup lagi. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah kata manusia jadi khalifah yang mentadbirkan muka bumi ini menjadi khalifah, maka tidak ada siapa boleh ganggu tugas manusia. Tidak ada binatang yang boleh ganggu tugas kita. Tidak ada jin yang boleh ganggu tugas kita. Sebab Allah dah lantik kita. Kalaulah dinosaur hidup balik, tuan-tuan nak sembahyang subuh pun tak boleh. Dipijak je surau tuan-tuan. Sebab tu kita tak perlu takut dengan dinosaur yang dah pupus. Kita yang takut ialah dinosaur yang masih hidup. Dinosaur yang masih hidup ialah orang yang kerjanya merubuhkan surau. Yang ni lah. Dinosaur yang betul-betul besar ni tuan-tuan, dia tak kacau lah. Pasal dia dah takkan hidup. Dia takkan wujud lagi lah. Dia dah pupus lah. Walaupun ada usaha nak menghidupkan balik, boleh buat replika rangka dia. Baru ni jumpa di Brazil, rangka dinosaur yang paling sempurna. Daripada ekor sampai ke kepala. Lengkap, komplit. Saintis bina balik rangka-rangka tu. Besar 2-3 bangunan. Bangunan 3 tingkat tinggi kepala dia. Boleh buat rangka saja. Untuk menghidupkan balik, tak boleh lah. Sebab binatang ni kalau wujud, dia akan mengganggu tugas manusia sebagai khalifah. Nak buat rel kereta api, tak boleh. Nak buat lebuh raya pun tak boleh. Dia kerja duduk pijak. Tak percaya tuan-tuan tengok hari ni, jam 10.30 pagi. Di Jepun. Tiap-tiap minggu raksasa keluar. Ya, cerita Ultraman. Tiap-tiap minggu tuan-tuan. Macam mana nak hidup di Jepun? Nasib baik ada Ultraman. Kan, tak saya dah. Pagi ni dah pukul 10.30 pagi. Jangan lupa. Saksikan di TV. Baik. Alladzina yadhkurunallaha qiyamah. yaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri qiyama wa qu'uda ataupun duduk, wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Disuruh kita kaji, sebab tu tak salah pilih apa nama kaji angkasawan ke apa, pilihlah kaji. Kalau mampu pergilah. Ya, kita boleh buat kaji benda. Tak apa, pi. Ya. Walaupun kita sebagai penumpang, ya, bagi bayar duit teksi lah lebih kurang, tak apalah. Buat macam mana? Dah kemampuan. Tapi kalau pergi bukannya nak kaji betul-betul, sekadar nak kaji yo-yo, nak buat apa? Keadaan yo-yo di angkasa lepas dah dikaji tahun 1984. Lama dah dia kaji. Apa nak kaji? Nak kaji nak buat teh tarik, tak payah lah. Nak kaji pergerakan bola yang ada tiga besar, tiga size, besar, sederhana dan kecil. Pergerakan tak payah kaji lah. Kalau itu tak payah, tak apa. Ada benda yang lebih berkepentingan daripada itu. Tapi kalau pi kaji benda-benda lain yang belum orang kaji, tak apa buat. Kadang-kadang kita pun, tuan-tuan daripada AU4 ni nak pergi ke KLCC, naik teksi berapa ringgit tak bang? Berapa ringgit tak bang? RM7. RM7. Daripada sini pergi KLCC RM7. Tambang teksi. Sampai ke KLCC, driver teksi tu kata, Encik nak beli ke teksi saya? Agak-agak dia nak jual RM7 ke? RM7 dia nak jual? Kalau tambangnya RM7, harga teksi RM1. Mau RM10, RM20, bolehlah RM20. Teksi Wira dia. Kalau tambang pergi angkasa RM95, harga teksi dia berapa? Tuan-tuan faham tak? Faham tak? Apa yang fikirkan di situ sudah? Kalau tambang teksi pergi angkasa RM95, teksinya berapa juta? Takkan 9 juta. Daripada kita habiskan duit beratus juta, lebih baik buat satu universiti, satu pusat untuk mengkaji angkasa. Panggil orang kaji angkasa. Daripada pergi ambil kapal angkasa, letak di taman, kemudian orang pakai melawat. Nak buat apa? Yang pentingnya ialah Allah Ta'ala suruh mengkaji. Mengkaji angkasa, bukan mengkaji kapal angkasa. Mengkaji kapal angkasa untuk naik ke angkasa. Bukan beli awak dah tak mau lah, pergi letak di tempat kita, pakai ada ramai-ramai tengok. Sekali tengok RM5. Bukan. Latih orang supaya mengkaji. Itu keedah. Baik. Kemudian, Allah Ta'ala suruh kita mengkaji. Masa bila? Masa duduk, kita kaji. Masa berbaring, masa berdiri, masa duduk, masa berbaring, semua dia ingat kepada Allah. Wa yatafakkarun, dan dia berfikir-fikir. Berfikir tentang langit, lain manfaatnya. Berfikir tentang bumi, lain manfaatnya. Berfikir tentang diri sendiri, lain darjahnya. Berfikir tentang alam selepas mati, lain darjahnya. Sebab itu Nabi Muhammad jumpa Abu Hurairah. Nabi Muhammad tanya, kamu sedang berfikir tentang apa, wahai Abu Hurairah? Oh, saya tentang memikirkan tentang langit. Nabi kata, darjat kamu sekian banyak. Kemudian Nabi jumpa pula Abdullah bin Abbas. Kamu sedang fikirkan apa, wahai Abdullah? Aku tentang memikirkan tentang bumi. Oh, darjat kamu sekian-sekian banyak. Jumpa dengan Abdullah bin Umar. Apa yang kamu fikirkan, Abdullah? Saya fikirkan apa yang akan berlaku kepada saya lepas saya mati. Kata Rasulullah, darjat kamu sekian banyak. Berfikir tentang langit ada pahala, berfikir tentang bumi ada pahala, berfikir selepas kematian pun ada pahala. Darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab berfikirkan benda-benda ini, dia tidak akan lari ke tempat lain. Berfikirkan perkara ini, dia akan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan pergi kepada Allah. Dia akan timbul rasa insaf, rasa takut, rasa nak kembali kepada Allah. Berapa banyak saintis-saintis Amerika, saintis-saintis barat yang memeluk Islam apabila mengkaji saja tentang bulan, mengkaji saja tentang bintang, mengkaji tentang langit, Islam mereka. Mengkaji tentang laut, pakar-pakar laut, pakar-pakar maritim yang tidak pernah pun membaca hadis Nabi yang Nabi ini berenang di laut, Nabi tak pernah jumpa. Tetapi bila baca hadis Nabi dan bila baca tentang Quran tentang laut, mereka kata ini bukan Muhammad yang mencipta Quran. Sebab Muhammad tak pernah berenang di laut. Macam mana dia tahu keadaan laut? Nabi Muhammad tidak pernah buat scuba di laut. Macam mana Nabi Muhammad boleh cerita tentang keadaan khazanah laut di dalam Quran? Menunjukkan ada satu lagi kuasa yang maha agung yang memberikan pengetahuan kepada Rasulullah. Maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mereka tidak Islam. Tetapi mereka mengkaji tentang dunia. Akhirnya mereka menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia kita sudah pun Islam. Tetapi tidak menemui Allah. Sebab kita tidak mengkaji tentang alam yang Allah ta'ala bagi. Kita hanya mengkaji Allah. Sifat Allah tu apa? Zat Allah tu apa? Itu kaji hak Allah punya. Allah kata jangan fikir tentang aku. Jangan berfikir tentang aku. Kamu fikir tentang apa yang aku cipta. Kamu kaji tentang apa yang aku cipta. Bila kamu kaji apa yang aku cipta, kan kamu akan jumpa aku. Kita sekarang pula duduk dalam kelambu, duduk cari Allah tu macam mana. Tu amari macam-macam tarekat sekarang. Fikir sampai dia kata Allah tu dalam bentuk nur. Nur tu dalam bentuk datang dalam Muhammad. Muhammad tu dalam Adam. Adam tu dalam Muhammad tu ada nur Adam, ada nur Allah. Duk dalam diri Muhammad. Muhammad pula duk dalam diri kita. Lah dia kata dia tu Allah. Terus jadi sesat terus. Pasal duk kaji Allah. Duk kaji pasal apa? Allah kata jangan kaji aku. Tak tercapai akal kita untuk mengkaji Allah. Yang akan tercapai ialah mengkaji ciptaan Allah. Yang inilah yang disuruh. Kita disuruh menjadi pengkaji. Bila mengkaji, kita akan mencipta. Manusia Islam, orang Islam sekarang ialah dia hanya mengguna. Menggunakan. Dia tengok jam cantik, dia beli. Orang putih duduk cipta jam. Padahal jam itu orang Arab, orang Islam mula-mula cipta. Tetapi selepas orang Islam tidak mewujudkan budaya mengkaji, dia lebih selesa dengan budaya memakai. Pakai. Kos berapa je jam. Tapi dijual dengan harga berapa. Sebab itu duit orang Islam banyak digunakan untuk membeli. Dan memakai dan mengguna. Kita baca semalam. Kita beli kereta kebai. 6 buah. Daripada 64 buah. Dah sampai 6. Kereta kebai Poland. Tahun bila order tu? 4 tahun lepas order. 4 tahun lepas order baru sekarang sampai. 4 tahun tuan-tuan. 4 tahun ni kira lama lah. Teknologi lama lah. Poland hantar pada kita teknologi tahun 2000. Sekarang dia sedang mengkaji teknologi tahun 2008. Yang kita beli yang kemarin ni dah lama. Pasal kita hanya membeli, kita tak mengkaji. Kita beli kapal terbang Sukhoi daripada Rusia. Mereka dah buat Sukhoi 3 dah, generation dah. 3 generation dah. Generasi yang ketiga lah. Kita masih dah pakai Sukhoi hak lama lagi. Sebab apa? Sebab kita hanya memakai. Kita tidak mencipta. Dan memang dibiarkan dan digalakkan orang Islam hanya memakai. Mencipta tak boleh. Sebab itu bila Iran mewujudkan pusat pengkajian, pusat pengeluaran, benda-benda yang baru, Amerika takut. Rusia bimbang. London takut. Sebab apa? Orang Islam akan menjadi pengeluar. Dia tidak mahu Islam mengeluarkan. Dia nak Islam cuma memakai yang kami punya. Bila orang Islam cuma duk pakai, tidak ada kekuasaan, kekuatan untuk mencipta, mengkaji yang baru, maka selama itulah umat Islam lemah. Yang nampak sekarang ini ialah kuasa Iran yang akan naik. Boleh buat kapal terbang SUV tanpa ada pilot. Ini menimbulkan ketakutan. Cuba tengok pada China. China baru-baru ini menjadikan kapal selamnya tidak dapat dikesan oleh kapal laut Amerika yang paling besar sekali. Bila dah dekat dengan kapal laut, baru dia naik. Terkejut buruk habis orang Amerika. Bayangkan kapal dia, pesawat pejuang dia, kapal yang begitu besar pengangkut, yang ada 4,500 orang staff di atas kapal. Dia ada kapal terbang atas kapal. Dia ada helikopter di atas kapal. Radar yang boleh mengesan mana-mana, baik dalam laut atau di atas udara. Yang boleh tembak daripada kapal melepasi 4,000 kilometer peluru berpandu dia. Tak boleh kesan kapal selam China. Menung orang mereka. Yang ni yang mereka takut. Depa tak boleh detect. Ada kapal selam sebelah kapal depa. Dan dalam laporan tersebut, jarak yang kapal selam tu duduk dengan kapal tempal tentera laut udara itu, jarak itu membolehkan kapal selam tembak dengan torpedo kepada kapal tentera laut Amerika. Kalau tembak tak boleh buat apa, mana boleh kapal itu terbang? Memang kena. Ini yang Amerika bimbang. China berupaya buat, dia tembak peluru pandu daripada bumi, dia tembak setelah di langit. Dan tepat jatuh setelah. Setelah itu dah tak pakai dah yang China punya. Dah lama lah depa nak ganti setelah baru, depa buat pandu apa peluru berpandu daripada bumi naik ke setelah di langit, jatuh setelah di langit. Amerika ground. Yang inilah yang kita nak. Dan umat Islam boleh buat jika menggunakan keupayaan Al-Quran, keupayaan ulama-ulama di silam, dicampur dengan pengkajian zaman terkini. Tetapi Amerika dan sekutu-sekutunya menghadkan pemikiran ini. Mana-mana umat Islam yang berbaik jaya nak membangunkan loji-loji nuklear dia sendiri, akan diserang, akan dihalang dan sebagainya. Supaya kekal umat Islam jadi mundur dan memakai dan menggunakan ciptaan-ciptaan mereka semata-mata. Nak buat senapang pun beli hak daripada Amerika punya. Itu macam mana? Jaket kalis peluru pun pakai hak depa punya. Dalam paper hari ini baru nak kaji jaket kalis peluru yang tempatan. Tak yakin dengan hak tempatan punya. Yang tempatan pula pi ekspor luar negeri. Orang Melayu kita buat jaket kalis peluru yang tempatannya, orang Melayu buat, bos dia perempuan. Ekspor luar negeri. Tapi yang kita pula pergi pakai hak luar negeri. Tak confident dengan hak tempatan. Itu macam mana tuan-tuan? Itu yang PM Bush tak pakai jaket tu. Pelik tuan-tuan. Saya cukup pelik tengok kita. PM Bush pengedar dadah tak pakai jaket. Alasan tak ada. Kan pelik tuan-tuan. Betul ke tak ada jaket kali 10? Pergi angkasawan 95 juta ada duit. Beli jaket tak ada. Kesian dekat anggota polis. Ini alasan tak munasabah. Ini munasrawak. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita, mereka akan berdoa, Rabbana ma khalaqata hadha batila, subhanaka faqina azabana. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha sucilah engkau, peliharalah kami daripada seksa neraka. Tuan-tuan tengok dokumentari yang dibuat oleh Harun Yahya. Ya, Harun Yahya buat dalam buku dia, Tanda-tanda Kekuasaan Allah, Signs of the God. Dia buat tanda-tanda dalam kekuasaan Allah. Buat buku dalam, diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa. Dalam bahasa Inggeris diterbitkan dokumentari khas. Macam mana Harun Yahya membuat kajian tentang air, membuat kajian tentang kehidupan dalam air, membuat kajian tentang udara, membuat kajian tentang makhluk manusia, tentang DNA. Dia buat kajian, ambil ayat Quran, dia kaji. Tuan-tuan boleh baca buku dia, Tanda-tanda Allah Ada. Buka video dia. Dia cari tentang macam mana persenyawaan di antara sperma laki-laki dengan sperma perempuan. Sekali air mani orang laki itu keluar, dia ada berjuta-juta sperma. Ada kepala, ada ekor, duk jalan selaju mungkin berjalan. Bila sampai kepada sperma perempuan, orang perempuan ni pula merembeskan basal, mengeluarkan asid untuk membunuh sperma laki-laki. Tetapi sperma laki-laki ni tetap kuat. Dia berjalan juga. Yang mana mampu-mampu lah. Yang mana kuat-kuat. Dia boleh melepasi pula sperma yang lain. Ada lagi sperma yang betul-betul kuat, yang boleh membunuh sperma laki-laki. Mati pula grup yang kedua. Naik grup yang ketiga. Lah-lah sekali hanya satu sperma saja yang sampai. Daripada situlah jadi manusia. Kalau sperma tu kuat sampai. Kalau tak kuat, Allahu Akbar. Tak dapat anak lah orang. Dikajinya tentang itu. Itu yang dipanggil sebagai nutfah. Nutfah itu air mani. Bukan air mani dalam istilah kita memang air mani. Nutfah itu ialah sperma yang halus. Yang kecil. Sel-sel yang kecil. Gen-gen yang kecil. Daripada situlah yang boleh mengandungkan orang perempuan. Ini hebat tuan-tuan. Buat kajian balik tentang Quran. Bila kaji tentang nutfah. Nutfah bukan sekadar kadar air benih laki-laki. Nutfah tu ialah apa dia kandungan air benih itu. Daripada situ kita boleh kaji. Daripada air ini saja, subhanallah, boleh jadi orang. Daripada air yang sikit, boleh jadi orang. Boleh cakap, boleh berfikir, boleh melihat, boleh jalan, boleh berlari. Asalnya apa? Asalnya daripada air Allah Ta'ala buat. Bila kita kaji bahawa kita ni asal daripada air, kenapa perlu sombong dengan Tuhan? Kenapa perlu belagak dengan Tuhan? Air liur, ludah tepi jalan je. Air kencing, walau jamban je. Itulah asal kita, jenis-jenis air saja. Tiba-tiba kita bongkak, bangga tak tentu halal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa kepada asal usul kita. Sebab itu ayat tentang nutfah disebut 17 kali dalam Quran. Ayat tentang air mani ni disebut 17 kali dalam Quran. Sebab apa banyak sangat Allah Ta'ala ulang sebut? Sebab Allah nak bagi ingat pada kita. Ingat kamu tu asal daripada air yang hina. Ingat kamu tu asal daripada air yang hina. Macam kita lalu di jalan raya, JKR letakkan papan tanda. Polis letakkan papan tanda. Awas kawasan kemalangan. Awas kawasan kemalangan. Sepanjang jalan dia bubuh. Awas, awas, awas, awas. Pasal apa? Dia suruh kita beringat. Jangan bawa laju-laju. Ini kawasan kemalangan. Banyak lembu melintas. Banyak babi melintas. Beruk melintas. Dia buat tanda. Banyak lagi. Maknanya benda tu lagi banyak berbahaya. Kalau satu aja dia tak buat. Begitulah. Kalau 17 kali Allah ulang sebut. Kita ni asal daripada air mani. Menunjukkan bahawa sedarlah diri kamu itu asal daripada apa? Insaflah. Itu tujuan. Tapi kita tak ingat walaupun diberi sebut. JKR bubuh signboard tepi jalan. Awas kawasan kemalangan. Buah gambar tengkorak pula. Tak takut, tak ingat pun. Diconteng yang tengkorak. Dibubuh je spek hitam. Buah misail pula. Macam mana tuan-tuan? Serupalah kalau 17 kali Allah sebut dalam Quran. Kita tak ambil inzar. Tak ambil peringatan dengan 17 itu. Tak kaji pun. Air mani itu pun tak kaji. Maka kita takkan sedar diri kita. Ini siapa? Itu dia jadi sombong. Belagak. Suruh semayang tak mau. Suruh puasa tak mau. Suruh pergi haji tak mau. Apa pun tak mau. Sebab dia rasa diri dia hebat. Padahal diri dia itu siapa? Letakkan di kedai pasar Ramadan, letakkan di gerai tepi jalan berniagaan air. Air sirap, air lecikam, air cendol, air mani. Agak-agak mana yang laku? Mana yang langsung tak laku? Tak ada siapa beli air dia. Tulis pula, besar-besar pula dia punya tulisan. Air mani, RM2 sepaket. Orang tak singgah pun gerai dia. Apa? Tak singgah pun. Itulah asal kita. Tak ada nilai. Asalnya. Tapi Allah angkat nilaian kita. Jadi manusia yang hebat. Bila dia angkat jadi manusia yang hebat. Semaradadnahu asfala safilin. Manusia itu sendiri yang mengubah diri dia menjadi darjat yang paling hina. Asalnya manusia ni hina. Allah angkat bagi naik lebih tinggi daripada jin. Lebih hebat daripada malaikat. Lebih hebat daripada seluruh alam manusia ni. Tapi bila manusia lupa tentang keistimewaan manusia, dia merendahkan darjatnya lebih hina daripada binatang. Malah seburuk-buruk benda, seburuk-buruk kejahatan. Iblis masih mengaku Allah sebagai Tuhan. Tapi manusia sendiri mengaku dia Tuhan. Teruk pada Iblis ni. Tak, cuba tengok Iblis. Masih mengaku ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la. Fir'aun kata, aku Tuhan. Dia sendiri mengaku Tuhan. Dia orang. Dia lebih hebat. Sebab itulah Iblis tabik spring pada Fir'aun. Aku pun percaya Allah lagi. Kamu dah mengaku kamu pula Tuhan. Oh, tabik aku Fir'aun. Hebat kamu on. Baik, kemudian. Setiap kali kamu melihat sesuatu ciptaan Allah, maka hal itu akan menghantarkan kamu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah apa benda pun tuan-tuan. Tengok alam ni sudahlah, dah cerah lah. Tadi tak nampak bumbung, lah nampak bumbung lah. Tadi tak nampak muka, masih gelap lah cerah nampak ada muka. Kaji situ, macam mana matahari taat pada Allah boleh bangun. Boleh bangun, tak payah kejut. Oi, matahari bangkitlah, tak payah kejut. Yang kena kejut kita. Jenuh azan. Bangkit, bangkit. Azan dua kali pula tu. Lima kali. Pukul lima sekali. Pukul lima, 4:45 sekali. Suruh bangkit. Tak bangkit pula. Matahari Allah cakap sekali ya. Hai matahari, bangkit. Pukul 7. Bangkit. Manusia, bangkit. Subuh, tak bangkit. Teruknya tuan-tuan. Matahari dia peringat sekali ya. Pukul 12 mesti hang tegak atas kepala. Manusia berapa kali peringat? 5 kali sehari peringat dengan azan. Tak sembahyang juga. Sekali ya Allah perintah matahari. Ha maghrib ha mesti turun. Sekali ya Allah tak payah ulang banyak kali pada matahari. Dia turun saja. Manusia dah bang waktu maghrib. Tak main pak. Sembahyang pun tidak apa pun tidak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita kaji tentang langit. Kita kaji tentang bulan. Kita tahu dah bahawa semuanya tunduk dan patuh pada Allah. Allah kata bayang-bayang manusia pun patuh pada Allah. Cuba tengok bayang kita. Bayang pun taat pada Allah. Tapi Tuhan punya bayang tak mau taat. Bayang-bayang ikut cakap Allah. Bila Allah kata turun, turun. Bila Allah kata pendek, pendek. Bila Allah kata panjang, panjang. Ada bayang tak ikut Tuhan? Tak, dia ikut. Tapi Tuhan punya bayang tak mau ikut. Lawan, bantah. Bila lawan dan bantah, dia takkan menemui Allah. Bila tidak menemui Allah, bagaimana Allah nak mencintai dia? Baik, seorang penyair mengatakan, di setiap sudut terdapat tanda yang menunjukkan kekuasaannya. Sungguh aneh bagaimana Tuhan ditentang. Dan bagaimana orang ingkar kepada Allah, padahal segala sesuatu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Heran tuan-tuan, kenapa Allah yang ditentang? Padahal setiap sesuatu ada tanda kekuasaan Allah. Orang yang jadi nelayan, jumpa tanda kekuasaan Allah di laut. Dia tangkap ikan, tak pernah kering ikan. Dah 60 tahun jadi nelayan, tak pernah kering daripada ikan. Tak pernah putus daripada ikan. Ada je ikan. Siapa yang uruskan? Duk tangkap ikan bilis lu dah 60 tahun. Sekali tangkap bertantan, tak pernah habis. Tak pernahkah kita kaji tuan-tuan? Allah Ta'ala ciptakan ikan macam-macam jenis. Malah ada ikan yang kita tak pernah jumpa. Ditangkap. Sekarang nelayan bukan tangkap ikan saja. Bom torpedo boleh buat tangkap. Baru ni di mana agak? Nelayan jumpa dalam pukat bom torpedo. TLDM punya bom. Yang tak meletup. Jumpa macam-macam tuan-tuan. Kita ni dah hidup di dunia 70 tahun. Ada tuan-tuan pernah putus makan ikan. Allah kata kehidupan mesti ada di bumi. Tuan-tuan tak perlu takut. Macam manalah kalau beras tak ada anak kita nak makan apa. Tak perlu takut. Allah ganti mendatang lain untuk makan. Dulu-dulu kita duk guna bergantung pada biji timah. Nak buat tim biji timah. Nak buat apa pun biji timah. Kemudian biji timah habis. Ipoh tu tinggal lombong tinggal ya. Timah dah habis. Yang tinggal pun kak timah. Biji dah habis dah. Tetapi Allah gantikan tahun 80-an. Bila biji dah habis, Allah ganti dengan plastik. Tahun 70-an bukan ada plastik lagi. Penggunaan plastik tidak meluas. Pasal orang duk bergantung dengan timah. Tin dengan timah, botol dengan timah, semua dengan timah. Sebagai benda nak bungkus. Tetapi sekarang bila timah dah tak ada, Allah timbulkan plastik. Semualah plastik. Hidung plastik, semua plastik. Semua plastik. Kereta kita pun plastik banyak. Tu yang pintu tingkap nak jatuh saja. Naik, wuh, sengit. Allah, patah lah. Nah, kadang-kadang kereta kita tu naik tu kena satu belah kiri tu pegang dia punya button tu. Belah kanan duk tolak cermin. Tolak. Bila filipet buka-buka lah, plastik patuk lah pun. Jentik pun patah. Tambah duk jemur tengah panas. Lagi patah lah dia rapuh. Allah ganti dengan plastik lah. Semua botol plastik lah. Dulu betul ya? Allah Ta'ala. Kalau kata plastik tak sesuai pakai, benda plastik ni dia ada bahan kimia. Buah dalam kereta, jemur di tengah panas matahari, minum air dalam botol pula. Berbahaya. Mungkin satu hari nanti Allah ganti benda lain pula. Orang duk susah hati. Minyak petroleum akan habis. 2020 akan habis. Stok habis. Dengan apalah kita nak pakai. Minyak dah habis. Jangan takut Allah ganti benda lain. Sekarang orang dah buat minyak dengan biodiesel. Dengan kelapa sawit. Dengan sampah. dengan sampah. Kita baca dalam paper hari ini, minyak daripada sampah. Bayangkan tuan-tuan, Nabi sebut di hari kiamat, benda sampah pun berguna, najis pun berguna. Nabi sebut tanda-tanda nak kiamat. Mungkin satu hari nanti, kalau tuan-tuan keputusan bekalan minyak dalam kelapa sawit, kelapa sawit boleh keluarkan minyak. Mau isi minyak kah? Itu iklan apa kah? Bagus punya naik kata, minyak habis. Tiba-tiba datang orang bawa pam tu. Mau isi minyak kah, cik? Daripada kelapa sawit. Sekarang Allah ganti. Apa susah tuan-tuan? Tugas kita hanya beribadat. Itu saja kerja kita. Yang urusan untuk membolehkan kita hidup, itu urusan Allah. Jangan susah hati. Akan ada saja benda yang akan membolehkan kita hidup. Yang kita duk fikir, apalah aku nak buat, macam manalah jadi macam ini. Macam manalah kalau minyak habis. Macam manalah kalau arang habis. Macam manalah gas habis. Nak masak macam mana. Allah Ta'ala yang ciptakan bumi ini, dia tahu apa benda yang dia nak bagi untuk kita meneruskan kehidupan. Tugas kita hakiki ibadatnya. Tapi kita sekarang, dia tak mau. Dia duk fikir benda yang bukan-bukan. Akhirnya meninggalkan satu benda yang penting, iaitu ibadah. Tujuan kita diciptakan. Baik, dalam setiap gerak-geri dan pandangan kita, dalam setiap pokok, dalam setiap bunga, dalam setiap gunung, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung itu pun ada fungsi. Pokok itu pun ada guna. Bunga itu pun ada guna. Berapa banyak tanda kebesaran yang kita lihat, sementara kita tidak merenunginya, kecuali orang yang diberi rahmat dan diberi pertunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya merenung binatang bila binatang tu masuklah rumah, baru dia kaji. Abang belalang masuklah rumah abang, lesik. Dia ambil tangga, dia cari apa dapat. Belalang dapat bakar pula. Masuk rumah orang aja, bakar. Besok hari kiamat Allah siasat siapa hang bakar. Belalang tu dakwa kita tuan-tuan. Yang tu kita kaji. Lama-lama masuk dalam rumah. Siapa nak datang ni? Lantak siapa datang pun kaji buat apa? Tak, mata berkenyik-kenyik. Eh, nak menangis pasal apa ni? Kata dia. Yang tu yang kita kaji tu yang tak maju. Menung. Pasal apa menung ni? Mata berkenyik. Tak tahulah sebab apa kenyik-kenyik ni. Susah hatilah. Dah tak cukup sayur, dia berkenyit. Zat sayur tak ada dalam badan. Bila zat sayur tidak ada, itu yang mata berkenyit. Bila tuan-tuan cukup zat sayur, dia tak kenyit. Dia cerah, dia tengok orang lalu-lalu cerah. Pasal dah sehat. Tak ada kena-mengena kenyit dengan nak menangis. Tapi itulah yang kita duk kaji. Duk kaji tentang mimpi. Semalam saya mimpi dipatuk ular. Apa tandanya? Apa tanda lagi? Kamu nak dipinang orang lah. Nak pinang apa dah 80 tuan-tuan? Kalau umur 18 dipinang tu patutlah juga 80. Tak besok lusa dah ni. Baik. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak melihat dan bagaimana unta diciptakan? Tengok unta diciptakan. Bonggol dia boleh simpan air. Boleh berjalan di tengah padang pasir. Kenapa lidah dia macam itu? Kenapa hidung dia macam itu? Kenapa hidung dia turun ke bawah? Sekarang ada pertandingan ratu cantik unta. Semakin hidung dia panjang ke bawah, itulah cantik. Kita hanya mengkaji cantik hidung unta, tapi tak kaji kenapa hidung dia macam itu. Lidah dia tebal, gigi dia kuat, kulit dia besar, kaki dia kuat, bonggol dia atas. Sekali dia minum air, dia tak akan angkat selagi mana dia tak kenyang. Selagi tak puas dia minum, selagi tu dia tak angkat kepala dia. Kalau boh dalam telaga, duk tenggelam dia minum. Kering telaga dia minum. Lepas tu tuan-tuan pun begitu. Orang ramai yang panggil unta. Selagi tak habis ayak dalam gelas ni, gerung. Hai, unta punya minum tu. Tengok subuh tak lagi, orang ramai minum unta. Nabi ajarkan, berapa kali teguk. Teguk tu 2-3 kali. Bukan boleh, itu unta punya minum. Allah kata kaji tentang unta. Keadaan kukunya, keadaan kulitnya, Semuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu juga tentang langit, bagaimana ia ditinggikan, bagaimana gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Perenungan dan penghayatan adalah faktor yang paling penting untuk menghantarkan kamu menuju kepada penghambaan yang hakiki kepada Allah Ta'ala. Bila kita mengkaji tentang kekuasaan Allah, maka pada masa itulah kita akan dapat melihat siapa sebenarnya kita dan siapa Allah Ta'ala. Beginilah bentuk ibadah hamba-hamba yang soleh, yang sentiasa memikir dan merenung tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Mereka juga merenungi penciptaan makhluk Allah yang lain. Di samping itu mereka juga merenungi betapa ajaib dan indahnya ciptaan Allah di langit dan di bumi. Lalu mereka pun akhirnya kembali kepada iman dan kembali kepada keyakinan. Ini yang saya katakan tadi tentang pemerhatian. Bila kita terlalu sibuk mengejar dunia, pemerhatian ini kurang. Kerja 24 jam. Kita takkan kaji lagi dah. Pokok pelam depan rumah kita tak kaji. Kenapa pelam depan rumah tu masam sikit? Kenapa pelam di belakang rumah kita manis? Padahal tanah yang sama, geran yang sama. Struktur tanah yang serupa. Pasal apa yang sana manis, sini masam? Tang situ je boleh kaji lah. Pasal apa? Allah ni maha bijaksana sungguh. Durian batu kurau lain rasa. Durian parit lain rasa. Durian Johor lain rasa. Padahal buah durian juga. Tak sama di antara durian batu kurau dengan durian lain. Sebab tu durian semua orang mengaku ni batu kurau punya. Batu kurau punya. Padahal batu kurau bukan ada buah durian pun. Main jual di Selayang. Durian batu kurau, batu kurau, batu kurau. Kita pun dengar batu kurau beli. Saya orang batu kurau. Saya kata mana ada durian batu kurau. Kupak ni membohong kan? Tapi pasal saya tak ada kaji ni. Tak kaji. Batu kurau apa? Batu kurau punya. Bagus punya. Balik rumah kerah. Mangkuk. Kata orang. Batu kurau apa yang macam ni? Pasal apa? Pasal tak kaji. Allah suruh kaji. Betul ke? Itu yang datangnya. Iqra' kaji. Iqra' tu bukan makna baca saja. Iqra' tu makna kaji. Bila tuan-tuan mengkaji, elok. Jangan letak saja mengkaji. Seorang Bilal yang bertugas, dia kaji. Mikrofon ni elok. Dia duduk, dia cakap dalam 10 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear? Kita hendaklah sama-sama. Dia baca je 10 minit. Dia terasa sakit ke tak sakit tekaknya? Kalau ustaz tu bercakap sekali lagi. Berapa banyak Bilal? Hanya benda ada je. Hello, cubaan satu dua, cubaan satu dua. Okey ya? Okey, letak situ. Bateri tak tukar, apa pun tak tukar. Ustaz tu bercakap sakit tekak 4 hari tuan-tuan. Dia suruh mengkaji. Bila kita mengkaji, kita akan nampak kesesuaian tu. Itu yang dipanggil sebagai iqra. Tapi banyak tak kaji. Chatting tak kaji. Orang jual barang tak kaji. Orang offer perkhidmatan tak kaji. Bila tak kaji, berapa banyak kita kena tipu. Disuruh kita mengkaji. Nak meminang anak kita pun kita kaji. Siapa dia? Kerja apa? Semayang atau tidak? Baik atau tidak? Bukan boleh kaji bentuk tubuh badan dia saja. Pi rumah dia kaji. Tengok rumah dia macam mana. Pi ke surau. Tanya ke jawatan kuasa. Dia ni main masjid tak? Main ke surau tak? Semayang tak? Pi ke pejabatnya. Budak ni macam mana di pejabat? Tuang kerja tak? Suka pau orang ke tidak? Ahlinya suruh kaji. Tidak. Tengok. Segak. Kereta pun segak. Okey. On. Bila on besok jadi off. Sebab kita tak mengkaji. Kita hanya nampak. Okey lah. Tak mahu tuan-tuan. Zaman sekarang kena kaji lah. Kalau dah kaji macam tu ustaz. Anak saya tak kahwin lah ustaz. Biar tak kahwin. Daripada kahwin menyusahkan diri. Biar tak kahwin pun tak apa. Nanti kahwin kena pukul. Kena dera. Kena terajak. Kena tinggal. Kita juga yang susah. Kena bela cucu. Kita juga yang susah. Naik turun balai polis. Buat report. Kita juga yang susah. Kena tunggu di hospital. Anak kena streka. Anak kena simpan IC. Daripada nak susah-susah macam itu, lebih baik kaji sebelum kahwin. Cari yang terbaik. Budaya mengkaji inilah budaya yang disuruh. Jangan main terima saja. Alangkah nikmatnya kalau kita menjadikan setiap perjalanan dan rekreasi kita untuk merenung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang di antara kita melalui sebuah pokok, maka seolah-olah pokok tersebut bercakap dengannya dengan berkata la ilaha illallah. Dia rasa pokok itu bercakap dengan mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah. Sebab dia kaji. Di antara urat-urat daun itu pun tak sama di antara urat yang lain. Cuba tengok urat-urat daun pada sehelai daun, bukan sama. Berapa banyak daun Allah buat? Ada daun yang boleh jadi ubat, ada daun yang boleh jadi gatal tubuh kita. Ada daun yang boleh simpan air. Boleh simpan air dalam daun. Boleh simpan tapai. Hebat tuan-tuan, boleh buat tika daun, boleh buat baju daun, malah boleh buat kertas daun. Bukan Allah Ta'ala ciptakan alam ni sia-sia. Alam ni dicipta untuk kita. Sebab itulah kena wujudkan banyak pusat-pusat pengkajian. Kena kaji tentang daun saja. Fungsi daun mesti ada guna. Macam mana dia buat makanan, macam mana dia mengeluarkan makanan kepada benda lain. Tapi kita kadang-kadang kita sibuk ke arah benda lain. Pengkajian itu tak dibuat. Kita sibuk ke arah hiburan, kita sibuk ke arah apa nama benda-benda merapu yang memerlukan duit yang banyak. Pengkajian untuk memajukan masyarakat jadi hilang. Peruntukan dipotong. Sebaliknya peruntukan untuk maksiat ditambah. Bila manusia nak maju? Baik, inilah di antara faktor terpenting yang dapat kita mencintai pencipta kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua. Sehingga kita dapat merenung dan menambahkan kedekatan dengannya. Seorang penyair berkata, tanyalah kepada doktor yang ditimpa kecelakaan. Wahai doktor yang tahu tentang doktor, siapakah yang mencelakakan kamu? Doktor ni dia tahu. Dia tahu penyakit. Cuba pergi tanya pada doktor, siapa yang memberikan kamu sakit? Doktor pun sakit. Tanya dia, apa yang memberikan kamu penyakit? Siapa? Tanyalah kepada orang sakit yang sudah selamat dan sembuh. Setelah semua cara pengubatan tidak mampu menolongnya, siapa yang menyembuhkan kamu? Berapa ramai yang sembuh di tanah suci? Nak pi Mekah juga. Saya pi hantar satu orang jemaah haji baru ni pi ziarah di rumah dia. Kaki dua-dua belah ni hitam. Hitam dua-dua belah kaki berbalut. Dengan balut tu pula nampak merah, nampak kuning. Bekas darah, bekas ubat. Kencing manis dah teruk. Oi. Saya tengok kaki dia pun susah hati tuan. Saya kata insya-Allah abang haji sihat. Mudah-mudahan abang sihatlah pergi. Mudah-mudahanlah ustaz. Ustaz tengok sendirilah saya nak berjalan pun susah. Tak tahulah boleh buat tak boleh buat sana. Insya-Allah boleh buat. Kalau Allah izin abang boleh berlari di Mekah. Ya sekarang ni boleh berlari di Malaysia. Kalau Allah kata sakit di Mekah, sakitlah. Yang pentingnya abang minta pada Allah, yakin pada Allah, Allah bagi sembuh. Kalau abang sakit tak hilang pun di Mekah, orang tolong tolak abang. Sedar-sedar sampai je depan. Abang jangan takut. Tak payah susah-susah. Abang jalan aja. Niat kerana Allah. Nampak orang susah, orang akan bagi line pada abang. Minta pada Allah. Minta pada Allah. Allah tu ada. Abang jangan minta pada anak. Anak tinggal kita tak lagi. Dia pedak duk tengok kita lambat, dia tinggal. Dengan doa harap pada isteri. Belum tentu isteri itu sihat. Belum tentu isteri itu ingat pada kita. Dia nampak laki-laki lain, dia ikut laki-laki lain. Mana kita tahu? Jangan harap tak tabung haji, saya kata. Nanti tinggal tabung saja. Haji hilang dia. Harap pada Allah. Allah akan bantu kita. Bila Allah, Allah akan bantu abang yakin. Sakit ke sihat ke minta pada Allah. Ini keyakinan yang kena ada. Bukan kita bergantung pada manusia. Yang manusia tu pun minta pada Allah. Manusia sihat. Dia tu pun sihat Allah bagi. Macam mana dia nak menyembuhkan orang? Sedangkan dia pun Allah sembuhkan. Baik, tanyalah kepada lebah. Wahai burung lebah. Siapa yang menghiasi kamu dengan madu? Sampai boleh jadi ubat. Orang kencing manis boleh minum madu? Kerana gula dalam madu ialah gula yang tidak tepung. Gula yang kita duk buat sekarang ni gula yang jadi karat dalam badan. Dia tak tepung. Jadi tepu di situ. Madu gula yang akan hilang dengan darah. Gula yang akan hilang dengan air dalam badan. Gula yang kita duk makan ni dia jadi karat. Bila dah jadi karat dalam tubuh badan, air jadi kencing manis. Kaji, kenapa madu dibuat? Dan bagaimana madu lebah diciptakan dan bagaimana lebah mengangkut madu-madunya untuk disimpan dalam satu tempat yang begitu hebat. Jika kamu melihat ular besar mengeluarkan bisanya, dia patuk orang mati. Mati orang. Macam mana dia boleh patuk orang mati? Kerana ada bisa yang dia salurkan dalam badan orang itu. Soalannya, macam mana dia boleh tak mati sedangkan bisa tu ada dalam badannya? Ular tu patuk orang, orang mati. Pasal daripada bisanya dipindahkan kepada badan orang. Tapi bisa tu sendiri ada dalam badan ular. Kenapa ular tu tak mati? Dalam badan dia ada racun. Kenapa racun tu tak mematikan ular? Ini benda yang kena kaji. Siapa yang buat benda ini? Dia patut orang-orang mati. Tapi dia tak mati. Sedangkan bisanya ada di situ. Baik, tanyakan kepada ular, bagaimana engkau hidup sedangkan racun bisa memenuhi setiap mulutmu? Macam mana wahai ular engkau boleh hidup sedangkan dalam badan kau penuh dengan racun? Subhanallah, Allah Ta'ala buat. Orang tanya saya, ustaz, kalau dah ular tu jahat, buat apa Allah ciptakan ular? Tak payahlah ciptakan ular, nyusah orang je. Patut orang lah, apalah. Hak Tuhan nak ciptakan apa pun. Hak Tuhan nak ciptakan apa pun. Kita tak ada hak nak petikai. Segala puji bagi Allah yang maha agung dengan zatnya. Yang tidak ada seseorang pun melainkan semua daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabat sekaliannya. Kita sudah tamat bab yang pertama, iaitu bab cara-cara mencari cinta Allah, yakni cinta yang agung. Pada bab yang kedua nanti insyaAllah kita akan membaca sifat-sifat orang yang beruntung. Siapakah dia orang yang beruntung di dunia dan orang yang beruntung di hari kiamat. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Wasallit 'alaihim kalba min kilabik ya qahhar al-jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab. Ihzimhum mansurna alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sentamah jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.